tetaplah di sini, peri kecil. Thank you. telah berdiri, coba berlari, tak pernah dia jalan hidup yang inginkan. Kilau hari-hari dan birunya langit, terhapus rasa indah, terpejam oleh selalu janjikan pada hangatnya tawamu. Ku renangkan dengan kita lagu-lagu kesayangan sambil ku ingat indah wajahmu. Cool.